Taib, ini ada pertanyaan. Bagaimana pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengetahui seorang lelaki tersebut saleh atau bertakwa, sementara kedua sifat tersebut tidak terlihat dan tampak apabila kita baru beberapa kali bertemu dengannya? Waduh, maksudnya beberapa kali bertemu ini bagaimana maksudnya ini? Taib, sudah ta'aruf apa bagaimana? Kalau sudah ta'aruf ya bagaimana? Taib, labas, kita jawab sesuai dohirnya. Cara kita mengetahui seorang laki tersebut saleh atau bertakwa, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agamanya, tergantung dari temannya. Masalu jalisu salihi jalis su'i kahamil misk wa nafikil khair. Permisalan teman yang saleh dan teman yang tidak saleh adalah seperti berteman dengan minyak wangi atau tukang las. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Idza ma ta'arafa minhu talaf, ma ta'arafa minhu talaf, wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Ruh ini adalah junudun mujannadah, satu kesatuan. Jiwa ini, yaitu tubuh kita ini satu kesatuan. Satu ruh dengan ruh yang lain, satu kesatuan. Bagaimana maksudnya satu kesatuan? Yaitu apabila hati ini cocok, maka dia akan bersatu. Dia akan menuju ke sana yang cocok hatinya. Tapi kalau tidak, dia akan berpisah itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu hatinya akan cocok dengan yang sehati dengannya. Kalau orang yang soleh akan sehati dengan orang yang soleh. Kalau orang yang fajir akan sehati dengan yang fajir, iya toh? Misalnya nih, orang yang suka membaca Al-Quran atau suka menjaga auratnya, mesti dia akan mencari teman-teman yang menjaga auratnya pula. Tapi kalau sebaliknya, kalau wanita yang suka buka-bukaan, dia tidak suka itu sama orang yang tidak suka buka-bukaan. Tidak betah dia, risih. Bahkan mungkin malu dan gengsi. Nah, dia cari juga. Nah, tidak mungkin orang yang suka buka-bukaan, dia mau bersahabat dengan orang yang tutup-tutupan. Nah, begitu. Nah, itu. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Warraq rahimahullah mengatakan, idza sahibta fashab fadilan fa'abafin wa karam. Idza qulta la faqala la, wa idza qulta na'am faqala na'am. Jika kamu ingin berteman, maka bertemanlah kamu kepada orang yang memiliki keutamaan dan za'afafin, yang memiliki sifat iffah, wa karam, yang memiliki kemuliaan. Bagaimana bentuknya? Temanmu itu kalau kamu mengatakan tidak, dia akan mengatakan tidak. Karena kenapa? Karena dia itu mulia, kamu mulia. Karena sehati. Kalau kamu mengatakan iya, dia akan mengatakan iya. Karena kenapa? Karena kamu sehati. Karena kamu sejalan. Karena kamu adalah satu. Naam. Maka untuk mengetahuinya ini, walaupun kita beberapa kali berjumpa dengannya, tapi kita akan tahu teman-temannya. Iya dah. Misalnya nih, saya di sini baru berapa hari, masuk masalah baru berapa bulan di sini. Saya tidak tahu di sini orang-orang di Kendari selama meninggalkannya. Nah, tapi saya akan bisa cari tahu dia selama saya tidak ada di Kendari ini, dia berteman sama siapa? Nah, kan bisa tahu. Oh, berteman sama itu. Berteman sama itu. Oh, sudah. Berarti dia sama dia. Begitu kan? Walaupun kalau berjumpa dengan saya, masya Allah, senyum, salam, kemudian ramah dan seterusnya. Nah, begini memang san. Tapi kita bisa melihat dari konsep apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Sebagaimana sehingga seorang penyair mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inna qarinan qarinihi yaqtadi. Kata seorang penyair tentang seseorang, jangan kamu tanya pada dirinya. Yaitu jangan kamu tanya langsung dirinya. Tanya siapa temannya. Karena teman itu, kalau sesungguhnya seorang teman kepada teman yang lain, akan saling mencontohi, akan saling meneladani, akan saling mempengaruhi, akan saling memberi, akan saling memasuki, dan akan saling memberikan, akan saling yaitu menjaga satu dan yang lainnya. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kalau anti misalnya mau dinikahi sama fulan, nah lihat dulu ini fulan siapa nih, siapa temannya, bagaimana akhlaknya temannya dan seterusnya. Nah begitu. Dan ini memang asar salaf, dan inilah teladan yang dicontohkan oleh salaf. Kita beri contoh, dengan contoh semakin paham. Ada seorang wanita di zaman sahabat ingin dinikahi oleh Muawiyah satunya, dan satunya lagi yang lain. Enam. Kedua-duanya sahabat nih. Ya kan? Namanya wanita ya, enggak tahu secara detail. Enggak tahu secara detail. Nah, karena ya kehubungan wanita kan tidak keluar rumah. Akhirnya sahabat ini tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada dua orang yang ingin melamar saya, dan saya bingung untuk menjawabnya. Saking bingungnya sampai sekarang saya belum memberikan jawaban. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Adapun Muawiyah begini, adapun yang satu ini begini, maka nikahlah kamu kepada tapi nikahlah kamu kepada pula. Coba lihat. Ah, di sini wanita tersebut menanyakan kepada Rasul. Karena kenapa? Karena Rasul adalah temannya, tentunya sahabatnya. Yang mengetahui bagaimana sahabat tersebut, dan Rasul adalah sosok yang paling adil dan amanah di dalam memberikan jawaban, walaupun jawaban itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi saudaranya. Dia menyatakan apapun yang benar. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Karena kenapa? Karena kalau kita mengatakan, kalau Rasul mengatakan ini Muawiyah disebutkan jelek-jeleknya, yang baik-baiknya, sementara kejadian yang paling fatal adalah ini yang paling nampak darinya. Kasihan nanti itu perempuan. Kasihan. Karena wanita itu kalau sudah menjadi istri seorang lelaki, berat untuk berpisah dengannya, kecuali kalau sudah sangat terpaksa. Karena keumuman wanita kalau sudah nikah itu ya terlalu kasar kalau bilang pasrah, tapi keumumannya mengikut suaminya apapun suaminya keadaannya, atau bagaimanapun keadaan suaminya, keumumannya illa man rahimahullah. Nah, oleh karena itu akhwati fillah, khususnya bagi yang belum menikah, maka perhatikan baik-baik permasalahan ini. Baik. Insya Allah saya cukup dalam menjawab itu, insya Allah bisa mewakili dari jawaban tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz apabila kita dijodohkan dengan lelaki yang tingkat kesolehan dan ketakwaannya tidak bagus, sementara kita mempunyai calon sendiri? Wah, masya Allah. Nah, sementara kita sudah mempunyai calon sendiri. Yang kita tahu persis kadar kesolehannya dan ketakwaannya. Sementara kita juga menginginkan restu untuk pasangan kita agar pernikahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Sebelum saya menjawab ini, tapi saya tidak bersuudon kepada penanya ya. Naam, saya tidak bersaudara sama menanya ini karena saya tidak tahu siapa juga yang bertanya. Yang jelas yang pertama, pacaran Islami tidak ada. Pacaran Islami tidak ada. Tidak ada istilah dalam pacaran Islami. Tidak ada dalilnya, tidak ada salafnya. Naam, tidak ada dalilnya, tidak ada salafnya. Baik ya. Begitu. Kalau yang dimaksudkan tadi sementara kita sudah mempunyai calon sendiri, sudah ta'aruf, maka itu bukan pacaran. Berarti itu sudah proses pernikahan. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini kita mempunyai calon sendiri yang masih yang pacaran, maka kita katakan sebagaimana jelaskan kita menunjukkan perkataan alim ilmi, tidak ada namanya pacaran Islami. Nah, itu yang pertama sebagai tanbih saja. Kemudian yang kedua, pendapat saya secara pribadi yang saya membaca dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, yang seingat saya bahwasanya seorang atau orang tua tidak berhak untuk menjodohkan anaknya apabila anaknya tidak memiliki keridhaan, tidak memiliki keridhaan terhadap jodoh yang dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, oleh orang tuanya. Tapi kenapa demikian? Karena hal itu merupakan kedzaliman. Merupakan kedzaliman kepada anak. Kedzaliman kepada anak. Maka tidak boleh seorang orang tua yaitu memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Tidak boleh bagi orang tua untuk memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Dan ini adalah perkara yang penting untuk diketahui bagi orang tua. Dan ini adalah perkara yang penting untuk diketahui oleh orang tua. Dan kita sebagai anak yang orang tua dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka tugas kita adalah mengingatkan orang tua dengan bentuk pendekatan dan persuasif kepada orang tua dengan penuh adab sopan santun tata krama yang dihiasi dengan tutur kata yang indah sehingga orang tua bisa terketuk dan menjadi lembut hatinya untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Nah, karena ini adalah suatu hal yang tidak semestinya dilakukan oleh orang tua. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh ahli ini. Begitu. Dan ini kalau kita menolak keinginan orang tua dalam arti kata jodoh yang dijodohkan pada kita itu adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hal itu wajib berhak untuk kita untuk menolaknya. Nah, untuk menolaknya. Semoga jelaskan hal ini. Ada suatu hadis yang hadis ini berasal dari suatu kisah. Berasal dari suatu kisah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tungkahul al-bikru hatta tusta'zanu." Kata Rasulullah SAW, dan jangan dinikahkan, dan tidak dinikahkan. Bikr itu gadis, ya masih gadis ya, yaitu masih perawan, sampai diminta izinnya, Jadi itu sampai dia ridho terhadap pernikahan tersebut. Para sahabat mengatakan, faqala ya Rasulullah kaifa idznuh? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana itu izinnya wanita yang masih gadis, masih perawan? Nah, yaitu kata Rasulullah SAW, yaitu ridha sukutuha. Ya, dalam riwayat yaitu keridhaan dia itu dengan dia diam. Dalam riwayat yang lain, antaskut, dia diam. Yaitu dia dijelaskan oleh hadis ini Bukhari dan selainnya. Naam, disebutkan dalam sarannya seingat saya, yaitu maksudnya wanita yang masih gadis, kalau perkara pernikahan itu masih malu-malu. Tidak seperti yang janda atau yang sudah pernah menikah. Naam, begitu masih malu-malu. Mereka untuk saroha mau, mengatakan saya mau. Enggak tahu kalau gadis zaman sekarang ya. Allah. Yang jelas begitu disebutkan siapa namanya para ulama. Nah, begitu. Nah, di sana ada kisah. Di sana ada kisah. Ada seorang gadis yang masih perawan. Bapaknya itu menikahkan dia, menjodohkan dia. Dalam keadaan dia tidak suka. Maka wanita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwasannya bapaknya itu menikahkan dia dalam keadaan dia tidak suka pada suaminya itu. Maka Rasulullah SAW meminta pilihan bagi wanita itu. Kalau dia mau melanjutkan silakan, kalau dia meminta cerai diiyakan oleh Rasul. Nah, ya. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat yang seingat yang kita naam ini adalah dirujukkan oleh mufti Lajnah Daimah sebelum Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Muhammad Ibrahim Al-Syekh, dan termasuk dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Naam. Begitu. Sehingga hal itu tidak wajib. Apa tidak boleh bagi seorang orang tua menjodohkan anaknya? Naam, hal tersebut. Maka kita dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh para ulama ini, maka kalaupun kita tidak menyukai hal tersebut, itu bukan bentuk kedurhakaan kita pada kedua orang tua. Bukan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Karena ini juga terjadi pada sama Rasulullah SAW. Dan wanita itu datang pada Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ini, baik, mufhum ini. Bahkan yang lebih jelas dari permasalahan itu, ada seorang wanita yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masyhur kita mendengar, yang sebab kisah khulu, terjadinya khulu, Imratu Thabit bin Qais. Naam. Yaitu wanita Thabit bin Qais, yang mana wanita istri Thabit bin Qais ini datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Naam, ya, begitu. Ketika istrinya itu minta cerai, kenapa? Karena dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku begini dan begini. Maka oleh karena itu, akhwati fillah, ringkas jawabannya, yaitu pendapat tersebut ada kalau jerokan tidak berhak bagi orang tua. Bahkan sebagian ahli mengatakan haram bagi orang tua untuk memasakkan anaknya. Nah, karena yang menjalani bukan orang tuanya, anaknya. Senang atau tidaknya, jasman dan rohaninya, batin dan dohirnya adalah anaknya, bukan orang tua. Nah, dan kalau anak itu tidak mau, itu bukan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Karena ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang gadis yang dijodohkan oleh orang tuanya, yang dinikahkan, kemudian anak gadis tersebut datang kepada Rasul menceritakan apa yang telah diperbuat oleh orang tuanya kepada dirinya dengan menjodohkan dengan seorang lelaki yang dia tidak mencintainya atau menyukainya. Maka Rasul memberikan pilihan padanya, kalau kamu mau terus silakan, kalau mau cerai pun Rasul mendukungnya. Nah, ya. Maka ini jawaban dari hal tersebut. Taib. Naam. Insyaallah. Taib. Barakallahu fikum. Maka ini yang disebutkan oleh ahli ilmi. Naam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.